wajahmu lalu membayang. Hey, masihkah kau ingat waktu kita bertemu? Ucapan erat tanganmu, kau senyum malu padaku. Senyum malu padaku.